baiknya kau dan aku bicara. Entah mengapa hati ini tak tenang. Ku ingin begini yang kau begitu. Sulit untuk temukan jalan keluar. Aku dan hatiku ingin dipahami karena tak mudah untuk memahami kau. Jaga. Selalu saja ku yang harus mengalah. Namun kau merasa kau yang selalu mengalah. Ku ingat masa awal bertemu. Cari jalan keluar agar cintaku.